إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين المسلمين رحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberikan kepada kita nikmat. Mudah-mudahan nikmat tersebut senantiasa Allah limpahkan kepada kita berhari-hari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, pada kesempatan malam hari ini kami akan bacakan fatwa Fadlatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala yang berkaitan dengan membawa anak ke masjid. Kami bawakan dari fatwa-fatwa beliau karena tebal, maka kami ambil di antara fatwa-fatwanya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin tentang hukum membawa anak ke masjid. Kami bawakan di sini 3 atau 4 fatwa dari beliau. Fatwa ini tentunya muncul karena adanya sebuah problem atau pertanyaan yang ditanyakan kepada Syekh. Yang pertama kali kami bacakan di sini pertanyaannya. Sa'ilakul, seorang menanya mengatakan, hunaka min al-ikhwah a'immatil masajid alladhin yaghdabuna min unasin ya'tuna bi auladihim ila al-masajid. Wahai Syekh, ada sebuah permasalahan. Para imam-imam masjid, mereka marah ketika kaum muslimin membawa anak-anak mereka ke masjid. Wahyanan haulail aulad yal'abun wa qad yashawishuna 'ala al-musallin wa bi'aksi dhalik fa hunaka ma ya'tuna bi auladihim min al-masajid bal yusallun wa hum yahmiluna auladahum fi aydihim. Sang penanya melanjutkan ucapannya, kadang wahai Syekh, beberapa di antara kaum muslimin membawa anak-anak mereka, yang akhirnya anak-anak mereka yal'abun, bermain-main di dalam masjid tersebut. Wayashawishun 'alal musallin, dan mengganggu orang-orang yang salat di masjid tersebut. Ini sang penanya menyatakan seperti itu. Kadang juga wahai Syekh, hauna kama yatu nabi auladihim ila al-masajid, di antara kaum muslimin ada yang datang ke masjid membawa anak dalam posisi digendong. Dia salat dalam keadaan anaknya digendong. Ya. Pertanyaannya, orang ini yang membawa anak ke masjid, apakah itu modelnya digendong atau anaknya dibiarkan lari-lari sehingga mengganggu orang yang sholat di masjid tersebut? Mereka mengambil dalil dari kisahnya Al-Hasan wal-Husain. Masih ucapan penanya, wa aidan fa innani sami'tu anna Al-Hasan wal-Husain radhiyallahu anhuma qad sa'ida ala dhahri an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, fa ma huwa sabab fi dhalik, Fama huwa shawabu fi dhalik ilman bi anna hadha qad yahsul kathiran fil masajid wa yusabbibu mushajaratan bain al a'immati wa unas min al adha. Sang penanya menyatakan, wahai syekh, mereka atau aku pernah mendengar sebuah hadis bahwa Hasan dan Husain masuk ke dalam masjid kemudian menaiki punggungnya Rasul ketika sedang sujud. Maka bagaimana solusinya, apa mana yang terbaik dalam hal ini, wahai syekh? Ma huwa shawab, ma huwa shawab, apa yang terbaik dalam hal ini, wahai syekh? Karena permasalahan ini sering terjadi, kata penanya, yahsul kathiran, sering terjadi, bahkan sampai menyebabkan para imam masjid marah kepada jamaahnya. Ya, ini sang penanya berada di negeri Saudi Arabia, Bapak, bukan berada di sini. Namun kok kenyataannya hampir sama ya, hampir sama, anak tanya lari-lari maksudnya gitu. Jawaban dari Syekh, alladhi yambaghi, yang saya akan baca ucapannya Syekh Ibnu Taimin, alladhi yambaghi alla ya'tu bil auladi sighar ila al masajid wa khasatan idza kanu yal'abun aw yashawishun wa inma yu'ta bil aulad adh-dhukur idza balagha ahaduhum 7 sinin. Dikali alaihi salatu wassalam, muru awladukum bisalah li sab'in. Akhraju Ahmad wa Abu Daud sanadin hasan. Faidha kana alwaladu muaddaban, la yushawis wa la yu'di, fala ba'sa ayatiya wa yajlis tumu akhiratil masjid. Saya terjemahkan jawabannya Syekh pada pertanyaan pertama. Karena tiga pertanyaan ini berturutan problem yang sama. Dan jawabannya masing-masing menambahi. Sehingga tiga-tiganya harus kita baca supaya kita tahu yang tepat seperti apa. Jawabannya Syekh Ibnu Taimin pada pertanyaan ini belum jawab. Yang seharusnya, jangan kalian datang ke masjid dengan membawa anak-anak yang masih kecil. Yang mereka lebih khusus lagi, anak-anak kalau dibawa ke masjid itu yal'abun, bermain-main dalam masjid, wasyawisyun, dan mengganggu orang yang sedang salat di dalam masjid. Ini jawaban beliau pertama. Tidak sampai di sini saja, Bapak. Kita lanjutkan. Wa innama yu'ta bil aulad adh-dhukur. Yang diperintahkan dalam hadis yang dibawa ke masjid adalah anak laki-laki. Apabila sudah berumur 7 tahun. Sebagaimana sabda hadis, muru auladakum bis salati li sab'in. Perintahkanlah anak-anak laki-laki kalian untuk salat apabila sudah beranjak pada umur 7 tahun. Ini jawabannya Syekh. Adapun jika anak tersebut al-walad muaddab, seorang anak yang terdidik adab, dan dia la yushawwis, dia tidak membuat kekacauan, wala yu'dhi, dan dia tidak menyakiti orang yang salat, fala ba'sa, maka tidak mengapa membawa anak yang seperti itu kondisinya, tidak mengapa. Dan hendaknya dia duduk di saf yang paling belakang supaya tidak mengganggu jamaah yang di saf depan dan depannya. Bisa dipahami kaum muslimin? Adapun kisah, Aisyah kemudian menyebutkan kisah Hasan dan Husain. Wa amma kisatul Hasan wal Husain fa inna zahir al hadis anna Rasulullah alaihi salatu wasalam ma ata bihim wa innama hum ataw wa dakhulul masjida wa laysa fihi annahum yashawishun wa yu'dhun. Adapun hadis Hasan Husain masuk ke Masjid Nabawi, zahirnya hadis, karena kata Syekh yang nampak dalam riwayat tersebut bahwa Rasulullah tidak masuk ke masjid dengan membawa mereka. Rasul ma'ata bihim. Rasul tidak membawa Hasan dan Husain. Namun Hasan dan Husain masuk ke dalam masjid dengan sendirinya, bukan karena Rasul yang membawanya. Bisa dipahami kaum muslimin? Kita mengetahui bahwa kamarnya Rasul berada persis di samping masjid. Bagian dengan apa? Temboknya. Rasul ketika salat berjamaah takbiratul ihram, tidak ada Hasan, tidak ada Husain. Begitu posisi beliau sedang sujud, tiba-tiba dua anak ini datang ke masjid. Yang namanya anak-anak umur 2 tahun, 3 tahun tidak tahu, belum bisa berakal. Kemudian naik ke punggungnya Rasul alaihissalatu wassalam. Sehingga dalil ini tidaklah menunjukkan bahwa Rasul yang membawa Al-Hasan dan Al-Husain. Dan kata Syekh, posisi Hasan dan Husain tidak mengganggu kaum muslimin dalam salat dan tidak menyakiti kaum muslimin dalam salat. Namun tenang di samping Rasulullah, cuman kejadiannya menaiki punggungnya Rasul dan beliau, nanti akan disebutkan nasnya, beliau tidak mau untuk saking sayangnya beliau kepada cucunya, beliau tidak mau menyegerakan dua anak ini untuk segera turun. Namun sampai selesai hajatnya baru beliau kemudian duduk selepas dari sujudnya. Kita bacakan haditsnya kata Syekh. Wa qadhabata fi sunnati sahihah anna al-Hasan raqiba ala dhahri Rasulillah wa huwa sajidun wa ta'afara an-nabiyyu fi sujud wa qala karihtu an aquma min as-sujud hatta yaqdi nahmuhu min ar-rukub. Akhraja aw kama qala alaihi salatu wassalam. Wal hadits akhrajahu Ahmad an-Nasa'i wa Ibn Abi Shaybah wal Hakim min hadits Syaddad bin Hadi radhiyallahu an bi sanadin sahih. Hadits yang menyebutkan Hasan naik punggungnya Rasul sahih. Sesungguhnya Hasan menaiki punggungnya Nabi dalam keadaan beliau sujud. Dan beliau mengakhirkan sujudnya, yakni menterlambatkan untuk segera bangun dari sujudnya. Lama sujudnya. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, kenapa ya Rasulullah kau sujud kau lama banget? Seakan-akan kami menduga ini sudah selesai sholat atau bagaimana? Atau turun wahyu kepadamu? Maka Rasul menyebutkan, sesungguhnya Hasan menaiki punggungku dan aku tidak mau untuk menyakiti hatinya dan aku biarkan untuk dia menyelesaikan hajatnya menaiki punggungnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ini bentuk kasih sayangnya beliau kepada anak-anak. Ini hadis sahih. Bukan dhaif, sahih. Namun tidak sebagai dalil bolehnya membawa anak ke dalam masjid seperti yang disangkakan oleh beberapa orang. Rasul membawa walaupun anaknya main-main enggak apa-apa. Itu salah. Ya. Di dalam hal ini pertengahan. Membawa anak ke dalam masjid bukan dilarang, boleh, selama anak tersebut bisa dikondisikan tenang dan tidak mengganggu. Dan itu tiga fatwa dari Syekh semuanya berujung seperti itu. Dia tadi mengatakan kalau anaknya bisa diajari adab, anaknya bisa ditenangkan bahwa kamu masuk ke dalam masjid sekarang nak, ini orang lagi mau sholat, jangan main-main, jangan lari. Kamu akan menyakiti orang yang sedang sholat, berdosa. Duduk kamu dengan tenang. Kalau itu seperti itu kondisinya, tidak mengapa. Karena tidak ada larangan membawa anak ke dalam masjid. Yang ada, jangan mengganggu orang sholat. Kalau ada orang tua masuk masjid, tapi dia mengganggu orang sholat, ya dilarang juga. Bukan hanya khusus anak-anak. Paham apa? Masuk ke masjid, sudah sholat ngobrol saja gocekan, malah jonjang nang masjid. Wong wis tua, glito pak. Minggir kamu, ganggu orang lagi sholat. Walaupun orang tua. Ya. Kemudian kata beliau yang terakhir, "Fa idza wajada atfalun fil masjid jabihim waliyuhum aw ja'uhum wa la yashawishun fala ba'sa bidzalik wallahu a'lam." Syekh kemudian menutup fatwanya dengan kata-kata, "Apabila ada anak-anak di dalam masjid atau dibawa oleh orang tua mereka ke dalam masjid, atau anak-anak itu sendiri yang datang ke masjid namun mereka tidak mengganggu, maka itu tidak mengapa." Itu hal yang tidak mengapa. Boleh, bukan sesuatu yang dilarang. Adapun dalil yang biasa digunakan oleh orang-orang yang melarang anak untuk masuk dalam masjid, itu lemah, bahkan dikatakan palsu oleh Syekh Albani, yaitu sebuah lafaz, "Jannibu sibyanakum al-masajida." Jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid. Dalam lafaz lainnya, "Jannibu sibyanakum al-junun." Jauhkanlah orang-orang gila dan anak-anak dari masjid. Ini adalah palsu. Tidak bisa sebagai bijakan. Bisa dipahami hadirin? Ini fatwa yang pertama. Fatwa yang kedua sekarang. Seorang penanya bertanya kepada beliau, "Hadha as-sa'il min al-Qasim yaqul, ma hukmu musafatul tifli ghairul mumayyiz fi as-saf وعمره أقل من 5 سنوات، وإذا كان لا يجوز هل يعتبر قاطع الصف؟ وإذا كان قاطع الصف هل على الإمام أن يؤخره إلى مؤخرة المسجد؟ وفي أفيدونا حفظكم تعالى، حيث إن ذلك يكثر عندنا في المساجد." Pertanyaannya, wahai Syekh, penanya dari Al-Qasim. Isim adalah salah satu bagian dari negara Saudi Arabia. Apa hukum menempatkan anak di sela-sela saf? Orang tuanya, anaknya, kemudian sampingnya. Apa hukum meletakkan anak di samping orang tua? Bisa dipahami? Anak ini ya Syekh, yang dipertanyakan adalah anak yang umurnya di bawah 5 tahun. Dan apakah ini termasuk memutus saf? Jikalau ini termasuk memutus saf, apakah anak tersebut hendaknya dibelakangkan saja? Atau bagaimana wahai Syekh? Ini sering terjadi di masjid kami. Jawabannya perhatikan. Apa yang diucapkan oleh Syekh Mulutaimin? Perhatikan. Karena para ulama sebagian mengatakan ini termasuk memutus saf. Ketika kapan itu memutus saf akan kami sampaikan setelah membaca jawabannya Syekh Ibn Uthaymin. Kata Syekh, jawaban dari Ibn Uthaymin, Syekh Muhammad Ibn Salih Uthaymin, "Fajaba rahimahullahu ta'ala tadamman hadha su'al mas'alatain." Pertanyaan yang tadi di atas mengandungi dua pertanyaan. Maka beliau menjawab dua-duanya. Mas'alatul ula, pertanyaan yang pertama, "Musafatu hadzal sabi alladhi la yumayyiz wa jawabuha anna musafatahu la tasih li'anna salatahu la tasih wa man la tasih salatuhu la tasih musafatuhu wa 'ala hadha law kana rajulani taqaddama ahaduhuma liyakun imaman wa thani wa ta'akhkhara thani ma hadha tifl الذي لم يميز فإنه يعتبر مصليا منفردا لا تصح صلاته ويجب عليه أن يصف مع الإمام." Perhatikan jawaban beliau. Kalau kejadiannya ada dua laki-laki yang mau salat berjamaah dan ada anak yang belum baligh 5, 6, 7 atau bahkan di bawah itu. Salah satu di antara dua orang ini maju sebagai imam. Yang satunya berdiri di belakang dan anak kecil tersebut berada di sampingnya. Bisa digambarkan, Bapak, tergambar di sini? Ya, satu jadi imam, kemudian yang satu dia berdiri di belakang imam dan di sampingnya anak yang belum baligh. Belum memayis 5 tahun ke bawah. Apakah ini sah? Syekh mengatakan berdirinya anak yang belum memayis, yang belum bisa membedakan apa-apa dalam satu saf, itu tidak sah. Karena sholatnya dia tidak sah, maka sebagai safnya pun tidak sah. Ini berpengaruh kepada orang yang berdiri di sampingnya anak tersebut. Kata Syekh, maka orang yang sholat berdiri dengan anak yang masih kecil tersebut, yu'tabaru musallian munfarida, dia teranggap sholat berdiri sendirian, maka la tasih sholatuhu, tidak sah sholatnya orang yang berdiri sendirian ya, tanpa ada yang lainnya. Maka dalam teks yang seperti ini kata Syekh, yajibu alaihi ayasaf amal imam, dia harus berdiri di satu saf dengan imam, di sebelah apanya? Kanannya imam. Paham jawabannya kaum muslimin? Ya. Adapun kalau jamaahnya banyak, safnya banyak, kita bawa anak diberdirikan di samping kita, kemudian saudara kita kaum muslimin di samping kita, apakah ini diperbolehkan? Perhatikan jawabannya Syekh, dan yang paling afdol nanti akan kami sampaikan dengan fatwa ulama yang lainnya. Ammal mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, fawaqatus saf, apakah berdirinya anak di antara orang tua dengan sampingnya itu termasuk memutus saf? Perhatikan kaum muslimin yang dimaukan di sini. Si A berdiri sampingnya anaknya. Anaknya ini belum sah sholatnya karena belum baligh. Di sampingnya kaum muslimin. Apakah ini termasuk memutus saf ketika anak tersebut berdiri dan menempel antara saf dengan saf? Maka hal ini tidak termasuk memutus saf. Bisa dipahami? Tapi kalau anak ini pergi, maju ke depan, mundur ke belakang, apa lagi lari-lari di antara saf, wah ini besok lagi jangan dibawa ya. Sampai diajari baik-baik. Kalau sampai anaknya keluar dari saf, maka wajib langsung safnya menutup. Paham? Menutup. Ya ini ada yang bergeser. Bergeser ke arah mana kah itu? Ke arah imam. Kalau kejadiannya di sebelah kiri imam, maka yang menempel adalah sebelah kiri menuju ke arah kanan. Bisa dipahami hadirin? Karena memang hukumnya memutus saf haram. Rasul menyebutkan dalam sebuah hadis, man qata'a saffan qata'ahu Allah, wa man wasala saffan wasala Allah. Barang siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutus dia, memutus rezekinya, memutus hidayahnya, memutus rahmatnya. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambung bagi dia rezekinya, rahmatnya, hidayahnya dan yang lainnya. Karena itu jangan heran kalau ada orang sholat, mau sholat dia melaku-melaku ya. Pernah melihat Bapak? Mau sholat dia kok maju? Itu dalam rangka melakukan hadis ini, menutup saf yang kosong. Umpamanya kita di saf yang kedua, depan kita kentut, keluar dia ambil air wudu, kita yang di belakangnya maju ke depan, menutup kekosongan saf tersebut. Dan hukumnya apa? Wajib. Wajib ditutupi. Baik yang di belakang maju ke depan atau yang di samping geser menutupi safnya. Menyambung saf maksudnya. Bisa dipahami kaum muslimin? Ya. Kita lanjutkan jawabannya Syekh Ibnu Taimiyah. Amal mas'alatu tsani fa huwa qatish shaf. Fala yu'tabar wuquf hadha tifl qati'an lis-shaf. Berdirinya anak di antara shaf ini tidak termasuk memutus shaf. Ketika anak tersebut apa? Berdiri di antara shaf. Perhatikan. Kalau sudah keluar dari shaf, maka harus segera ditutup. Sesuai dengan sabda Nabi, suddul khalal. Tutup yang kosong. Ini perintah dari Nabi. Lianna masyafatu qasira, fala yakunu qati'a lis-shaf. Lakin yanbaghi li awliyai al-umur alla yatu bimithli hadha fi sahih. Syekh kemudian menasihati, namun saya ingatkan hendaknya para orang tua jangan membawa anak yang masih umuran seperti itu ke masjid. Mengkhawatirkan, kata Syekh, dianau yusyul musallin. Hal itu bisa mengganggu orang yang salat. Mengganggu orang yang salat. Beberapa hal yang dimungkinkan, kata Syekh. Imma ayyabasa hala wujudi fi shaf. Bisa jadi yang pertama, anak tersebut ketika berdiri di antara shaf, anak tersebut bermain-main. Apa? Bermain-main. Fayushul man haulahu, maka akibat anak tersebut bermain-main, dia mengganggu yang di sekitarnya, mengganggu yang di belakang anak itu. Jadi seharusnya dia perhatian dengan bacanya, melihat ke arah sujud, akhirnya melihat bocah. Ke bocah kelihatan baik. Lagi baca Al-Fatihah, ke bocah kelihatan baik. Karena memang anaknya gelewean. Atau yang di sampingnya, main-main akhirnya, nyenggol-nyenggol akhirnya. Apalagi sampai keluar dari shaf. Kata Syekh, hendaknya seperti ini jangan dilakukan. Bisa dipahami kaum muslimin? Kalau ada yang tanya, lo kapan anak dibawa ke masjid? Oh, kapan saja boleh. Asal jangan mengganggu orang sholat. Setelah sholat bawa ke masjid seharian gak apa-apa. Ketika sudah tidak ada apa lagi, sholat. Ya. Mau ada pelajaran pada asar, anak dibawa, silakan. Sudah selesai sholat kok. Tepekian, bawa anak kecil, boleh enggak? Boleh, lari-lari, boleh enggak? Boleh, karena bukan larinya yang dilarang. Bukan lari di masjid dilarang. Nah kalau lari di masjid dilarang, ya di banda bae bocah. Bukan larinya, perihal mengganggu orang sholat. Bisa dipahami kaum muslimin? Ya? Jangan sampai ada yang menyatakan, kalau tidak boleh dibawa ke masjid, ya tegau mengdangdutan baiklah. Ya salah riga. Ngawur itu. Bukan itu yang dibahas. Boleh dibawa ke masjid. Boleh pagi, siang, sore, malam. Ya, kalau malam jangan. Belajar dan tidur. Boleh silakan. Yang penting jangan mengganggu orang sholat. Bisa dipahami hadirin? Ya. Kemudian kata Syekh, ada pengecualian di sini. Pengecualinya, naam indati darurah ila dzalik. Ini harus kita toleransi di sini. Syekh mengatakan, ya, boleh membawa anak ke masjid walaupun dalam rangka salat. Ketika kapan? Ketika darurat. Darurat itu contohnya apa, Wei Syekh? Dia memberikan contoh darurat. Illa inda darurati, kecuali dalam keadaan darurat boleh. Mithlu contohnya, alayakun bil bait ahad mahadatu fasahil. Karena tidak seorang pun di rumah yang bersama anak kecil ini. Kalau dibiarkan maka akan berbahaya di rumah. Ketika seperti ini kondisinya, kata Syekh, boleh karena memang aslinya tidak ada larangan. Ini awlaysa mahu illa atfal. Atau kalau orang tuanya ke masjid, yang di rumah semuanya anak-anak tok. Wah bahaya. Kemudian kata Syekh, ayyusya waliyyu wa ayyab'atha hadha tifl binar. Atau orang tuanya khawatir kalau anaknya umur 3-4 tahun ditinggal di rumah sendirian, gak ada yang ngurus, bisa main api, bisa kebakaran, bisa ketabrak mobil. Maka dalam posisi seperti ini orang tuanya bingung. Ini sudah adzan, mau qomat, saya wajib jamaah, tidak ada yang lain. Maka dibawa anak tersebut ke masjid. Ini darurat. Bisa dipahami kaum muslimin? Jangan sampai malah justru, wah, gua alasan baik, aku repot sama anaknya, okay. Jadinya tidak pernah jamaah. Ini ngawur. Ngawur mboten, Bapak? Ngawur. Lah daripada anakku enggak ngulang salat. Oh, ini memanfaatkan fatwanya Syekh Shalih Syekh Ibnu Utsaimin ini. Ngawur kamu. Syekh tidak mengatakan kamu tidak ke masjid, tetap ke masjid. Kalau memang tidak ada orang lain di rumah, bawa anak kamu. Tidak mengapa. Karena kamu terkena beban kewajiban menghadiri jamaah. Nah, jawaban Syekh ini ketika darurat. Tapi ketika di rumah ada ibunya. Ini dia. Ada siapa? Ibunya, ada mbahnya, ada mbak Yunya yang besar. Maka hendaknya anak yang sekiranya di masjid masih mengganggu orang yang sedang sholat, jangan dibawa. Bisa dibahami hadirin? Kemudian yang berikutnya adalah, apa hukumnya meletakkan anak di depan orang tuanya yang sedang sholat berjamaah? Pertanyaannya sekarang, ma hukmu wad'il maulud amama ummi wa yatusalli fil masjid wa dhalika bi hujjatin tarasus saf hatta yufassil bainaha wa bain allati bi jiwariha wa dhalika fi salatil jamaah. Wa syekh, apa hukumnya seorang ibu bawa anak kemudian anaknya ditaruh di depan dia dengan alasan supaya tidak memutus saf antara ibu dengan ummahat atau ibu-ibu yang lainnya, bisa satu saf. Karena itu dia punya pikiran anaknya taruh di depan dia. Paham pertanyaan Bapak ini? Paham tidak? Paham. Boleh enggak kira-kira? Jangan kira-kira ya. Jawabannya Syekh Ibn Taimin belum jawab. Fajabu rahimallahu ta'ala, hadha khata. Jawabannya Syekh, ini salah. Yang seperti ini salah. Lianna wadah sabi, amamau yishilu hau yishilu leiroha. Karena meletakkan anak di depannya, anak tersebut akan mengganggu dia dan mengganggu pula orang yang ada di sampingnya. Mengganggu. Misal, minan nazar ilai, melihat anak tersebut, wa idza kana baina wa bainal musallil ukhra fa la yaqtaslah. Melihat padanya, ini mengganggu. Kita lagi salat Allahu Akbar, anaknya di situ gelimpang sana, gelimpang sini, mengganggu. Sebagaimana saya ingatkan di sini, mumpung ingat Fatwa Syekh Ibnu Taimin dan yang lainnya, kalau salat jangan pakai pakaian yang bertulis di belakang punggung. Ya. Karena akan mengganggu orang yang salat di belakangnya. Allahu Akbar, ada tulisan. Emang gue pikirin kebaca dalam hati kita. Allahu Akbar, tulisan apa gue? Mas. Malah dia sibuk baca tulisannya kecil-kecil yang biasa diri jaga dua apa ya? Tulisannya kecil-kecil lucu-lucu lagi. Aduh. Syekh memfatwakan jangan dipakai baju itu untuk sholat. Karena apa? Sebabnya sama, mengganggu saudaramu yang sholat berjamaah. Pakailah pakaian yang selain itu, yang tidak bercorak, artinya mulus hitam atau putih atau apa, itu lebih bagus. Ya? Apalagi kalau gambar bola, waduh, jangan itu ganggu banget itu pak. Ya? Apalagi makhluk bernyawa. Malaikat tidak masuk dalam satu ruangan, satu tempat, walaupun itu masjid. Ketika ada makhluk yang bernyawa, gambar makhluk yang bernyawa. Rasul menyatakan, innal malaikata la yadkhulu baitan fiha suwar wal kalb. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk satu rumah yang di situ ada gambar yang bernyawa dan adanya anjing. Itu menghalangi malaikat rahmah masuk ke dalam rumah. Adapun kalau malaikat pencatat amal perbuatan manusia, ya tetap masuk. Kesenangan wong ewak, malaikatnya ketinggalan aja borak ketone. Malaikat senengan. Tidak seperti itu pengertiannya. Adalah malaikat rahmah yang tidak akan masuk ke dalam ruangan tersebut. Sehingga kalau sholat, hendaknya dilihat. Jangan membawa pakaian yang ada gambar bernyawanya. Ya. Masya Allah, ini beberapa fatwa-fatwa singkat dari Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaimin yang berkaitan dengan membawa anak ke dalam masjid. Yang kesimpulan semua fatwa beliau, kalau kita baca semuanya, adalah sama. Dihimbau kalau anaknya tidak bisa dikondisikan, jangan dibawa. Yang pertama, karena memang anak tersebut belum kewajiban datang ke masjid. Yang kedua, resiko orang tuanya terganggu juga dan membuat orang lain terganggu. Ini dia. Maka kalau seandainya sholat subuh membawa anak tersebut, jangan dibawa. Lah bagaimana kalau sedang taklim seperti ini? Ya tidak apa-apa. Hajatnya bawa anak itu bukan untuk sholatnya, tapi bingung nak ditinggal. Kan bisa apa? Lah orang tuanya semuanya taklim. Di sini bisa disiasati oleh kaum muslimin. Bapaknya ikut taklim, memperhatikan materi, kalau bisa menghafal materi, untuk kemudian nanti di rumah istrinya diajari sama kamu. Nanti istrinya akan bangga, suamiku adalah ustadku. Masya Allah itu. Nilai plus, bukan bapak? Plus. Itu dia. Jangan model modal HP. Ya. Kami ki ngaji nih, HP-ne wae kena. Aduh. Sing pinter HP-ne. Ya. Solusi banyak. Bisa melalui radio, ada streaming, ada melalui radio bisa. Atau mungkin ya ummahat ta'lim di waktu-waktu memang bisa ta'lim. Semuanya bisa diatur. Yang penting kalau mau membawa anak ke dalam majlis taklim atau sholat berjamaah seperti masjid umum seperti ini atau masjid kita, hendaknya anak tersebut dikondisikan. Jangan dibiarkan bermain-main, karena itu pelanggaran terhadap syariat. Bisa dipahami hadirin? Ya, ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan beberapa fatwa-fatwa tadi yang kami baca bisa memberikan ilmu bagi kita dan memberikan kejelasan apa yang sebenarnya berkaitan dengan apa hukum berkaitan dengan mewana ke dalam masjid. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.